Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhal qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masyaallah Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan kenikmatan yang terbesar yang bisa kita syukuri saat ini, kita masih menempuh jalan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Subhanallah, jalan yang tidak banyak ditempuh oleh manusia. Manusia yang menempuhnya belum tentu ia sampai kepada tujuannya. Manusia yang masuk ke dalam pintu tersebut belum tentu ia sampai kepada tujuan ketika ia masuk, apalagi manusia yang tidak menempuhnya tentunya lebih jauh lagi mendapatkan keinginan-keinginan kebaikan di dunia wal akhirah. Orang yang tidak menempuhnya, orang yang sudah menempuhnya saja, yang memasuki pintunya saja, masih perlu dengan syarat-syarat yang panjang untuk mendapatkan fadilah-fadilah tersebut, untuk mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Tapi jelas itu jalan yang termudah, ya, jalan tolnya kita menuju surga. Ketika kita ditanya, apakah engkau ingin masuk surga, pasti kita jawab iya jawabannya. Tetapi ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian kita yang ketika ditanya, apakah engkau mau masuk surga? Ia menjawab dengan tidak. Bukan dengan lisannya, tetapi dengan perbuatannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Berarti ada yang enggak mau masuk surga. Masyaallah. Beliau sampaikan ini padahal kalau setiap orang ditanya, apakah engkau mau masuk surga, pasti jawab enggak. Apakah Rasulullah berbohong? Tidak. Rasulullah tidak pernah berbohong. Para sahabat pun akhirnya berpikir, bagaimana Rasulullah? Apakah engkau sedang atau bagaimana? Apa yang engkau katakan? Saya enggak paham. Ya, masa ada orang-orang, padahal Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, Ada orang yang ditanya, apakah engkau mau masuk surga? Jawabnya tidak. Masa ada sih ya Rasulullah? Itu pertanyaannya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man aba ya Rasulullah? Terus siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Masa sih ada yang enggak mau? Ya, mustatirnya seperti itu. Ya. Tersiratnya eksplisitnya seperti tadi, implisitnya tadi, masa sih ada ya Rasulullah orang-orang yang enggak mau masuk surga? Kata Rasulullah, jawab apa? Ada. Rasulullah jelaskan, "Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga. Barang siapa yang menentangku, bermaksiat kepadaku, ia itu orang-orang yang sebenarnya enggak mau masuk surga. Meskipun lisannya ditanya mau masuk surga. Siapa sih yang enggak mau masuk surga? Sampai orang yang tidak pernah sholat sekalipun ditanya, kamu mau masuk surga? Mau ya Ustaz. Pasti dijawab seperti itu, Masya Allah. Dan kebahagiaan apa lagi yang bisa kita temukan dalam hidup kita ketika kita ditanya, mau wahai Rasulullah, mau wahai Ustaz, dan kita menempuhi jalannya, Masya Allah. Dan kita menempuhi, memasuki pintunya. Pintu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ilmu yang menjadikannya ia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan karunia itu sekarang, kemarin, dan seterusnya insyaallah. Apakah berhenti? Kan enggak. Ini mungkin permulaan atau akhir dari perjalanan kita? Kan tidak. Ini mungkin pertengahan jalannya kita. Dan kita inginkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan akhir yang baik, yang betul-betul Allah janjikan dari apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan-keutamaan lain yang antum sendiri rasakan betul, Masya Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Antum sering dengar ayat ini. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada orang beriman. Ini tidak ragu. Tetapi ternyata dari orang-orang yang beriman tersebut, Allah jadikan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu ditinggikan derajatnya beberapa kali daripada orang-orang beriman yang biasa-biasa saja. Adakah orang-orang yang beriman tidak ikut ta'lim? Mungkin. Adakah orang-orang yang lurus tauhid, ibadah, dan jarang menuntut ilmu? Mungkin saja. Mungkin. Maka dari itu, di antara mereka Allah tinggikan lagi derajatnya orang-orang yang walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang mendapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu berapa derajat. Syekh Utsaimin menerangkan kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berilmu itu mencakup ilmu agama dan ilmu apapun di dunia. Dan itu pasti hukumnya, aksioma, pasti orang yang punya ilmu mulia. Antum pernah ada di Indonesia lulusan S3 jadi tukang sapu? Gak pernah. Lulusan S2 jadi tukang becak? Mungkin 1-2 ada, tapi umumnya gak ada. Antum mungkin pernah dengar atau pernah lihat sinetron Sidul Anak Betawi. Anak Betawi yang lulus sarjana luar biasa sudah, Satu kampung gak ada yang lulus sarjana seperti Sidul misalnya, ya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betul bahwasanya kemuliaan di sisi manusia di dunia ini ditentukan oleh ilmu. Itu kata Syekh Utsaimin, itu pasti kalau mereka ingin mendapatkannya di dunia, itu pasti. Antum belajar tinggi dapat mulia, dapat kerja yang bagus. Itu 99% akan diberikan kemuliaan oleh Allah, oleh para manusia di dunia, diberikan penghargaan dan lain sebagainya. Kata beliau melanjutkan, kalau seseorang ingin mendapatkan kemuliaannya di dunia dan kemuliaannya pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu perlu syarat yang lain. Masya Allah, yang mudah-mudahan kita bisa sampaikan pada saat ini, syaratnya apa saja. Antum mungkin sudah punya bayangan lah syaratnya apa saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya Rasulullah dan para sahabat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga banyak yang tidak kenal saya, Mas Arif, ya. Ya, karena memang saya tidak terkenal. Ya, perlu dikenalkan. Bukan untuk biar terkenal, tidak. Untuk saling kenal, ya. Ta'aruf, ya. Sering disampaikan saya dari Brebes. Kalau perlu enggak usah disampaikan saya dari Brebes, ya, biar kesannya saya juga berada di antara antum sekalian. Cuman sayangnya saya minta maaf juga, ya, dari warga grup dan seterusnya. Saya tidak pernah memberikan materi. Ya, saya tidak pernah memberikan materi, ya. Orangnya malas nulis. Meskipun saya sudah punya buku yang sudah diterbitkan. Itu pun ditulis selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya, itu pun berasal dari status Facebook. Ya, masa ngisi materi di grup WA dari status Facebook kan nggak pantas. Kadang-kadang mau di-share di grup WA, tapi kayaknya nggak pantas. Isinya juga isi tentang kisah, tentang apa, ya, ibroh dan lain sebagainya. Ya, jadi jarang sekali menulis. Ya, tulisannya ada banyak sebenarnya, tapi gak jadi-jadi, ya. Ada juga yang berbahasa Arab banyak, tapi malas diterjemahkan. Aduh, banyak halangannya, ya. Masya Allah. Ala kulli hal, Masya Allah, kami ingin sebenarnya memanfaatkan juga asatidzah yang lain di grup kita. Tetapi pemanfaatan grup kita, grup sahabat muslim atau sahabat muslimah, lebih banyak sebenarnya di pertanyaan, ya. Di Jember dulu ada grup tanya jawab Islam, ya. Sekarang sudah dibikin aplikasi. Itu berasal dari grup WA, ya. Jadi banyak pertanyaan masuk, banyak pertanyaan. Mereka ikhwan sekarang, ya, apalagi yang tidak di daerah, apalagi yang di Jakarta, lebih cenderung memang apa namanya bertanya kepada internet, mencari sumber langsung ke sumber dari internet. Tetapi setelah saya periksa sumber-sumber internet yang berbahasa Arab yang memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan kita, itu saya hitung mungkin sekitar 10-20% hanya menyediakan 10 atau 20% jawaban yang kita inginkan. Sisanya ada di mana? Sisanya ada di web-web bahasa Arab. Itu pun yang sudah ada di web-web bahasa Indonesia, itu hasil terjemahan atau saduran atau mix dari sumber-sumber berbahasa Arab. seperti konsultasi syariah, seperti Rumaiso, seperti Muslim or ID, ya. Kalau kita yang memahami bahasa Arab terus membaca apa yang disampaikan dalam jawaban-jawaban di web-web tersebut, itu berasal dari jawaban bahasa Arab yang lebih berkali-kali lipat banyaknya daripada sumber-sumber bahasa Indonesia. Karena sekali lagi ternyata budaya tulis, budaya baca orang Indonesia itu lemah sekali. Ya, budaya baca sekarang makanya digalakkan budaya membaca di sekolah, literasi. Lemah sekali. Budaya tulis apalagi. Ya, contohnya saya sendiri budaya tulis enggak ada. Ya, Masya Allah. Jadi sumbernya terbatas sekali. Dan titik krusialnya ada pada sumber. Apakah ini sumbernya sahih atau tidak? Apakah sumbernya ini adalah sunnah, ya, berasal dari hadis-hadis yang sahih, dari perkataan-perkataan para ulama kita, dan amanah atau tidak? Itu masalahnya. Ya, itu titik krusialnya ketika kita mencari jawaban langsung dari internet. Ya, alangkah lebih baik sebenarnya difluorkan di grup, dan kita dan teman-teman grup bisa langsung mengeksplor, bertanya kepada Ustaz Fulan, bertanya kepada Ustaz Fulan, mencari referensi Fulan dan seterusnya. Kami biasa di kalangan Ustaz berkumpul dalam satu grup dan saling melempar pertanyaan. Dan saling melempar pertanyaan yang berat-berat. Ada Ustaz Firanda di sana, Ustaz Badrussalam, ada Ustaz Abu Ubaidah, ada Ustaz Musyafa Ad-Darini, ada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, ada Ustaz dan lain sebagainya di situ yang expert, betul-betul punya apa namanya sumber tersendiri, bukan sumber dari internet. Kita bisa saling sharing di situ dan mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak usah langsung dijawab sama beliau, tapi ditunjukkan sumber-sumbernya saja. Begitu. Itu sedikit rahasia ya, para ustaz menjawab pertanyaan ya. Jadi saya kira memang menurut saya lebih enak di share di grup. Kedua keuntungannya bisa saling belajar. Saya pernah bicara sama Pak Arif, tolong jika ingin menyampaikan sesuatu bentuklah dalam sebuah pertanyaan. Ya. Jika ingin memberikan pelajaran, mengasih tahu istilahnya kepada orang lain dalam grup, bentuknya silakan dalam bentuk pertanyaan, nanti jawabannya bisa disetting. Ya, persis seperti yang diamalkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat semua ya hadis Jibril ya, hafal mungkin ya. Ya. Masya Allah. Hadis Jibril alaihissalam. Naam. Ittala'a 'alaina rajulun sawadu rajulun ya sadidu bayadi siyab ya sadidu sawadi sa'ar la yura fihi asarus safar. Kan seperti itu. Wala ya'lamu ahadu minna, kan antum hafal itu hadisnya ya, harus dihafal itu. Masya Allah. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak sekalipun ia dari perjalanan. Ya, bukan orang jauh artinya, dan juga bukan orang dekat. La ya'lam ahadu minna wala ya'rif ahadu minna, tidak tahu kita itu siapa. Bukan orang jauh, bukan orang dekat, enggak dikenal loh namanya Jibril. Ya. Terus kemudian bertanya sesuatu yang Jibril sudah tahu. Ya. Atakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimukum dinakum, kata Rasulullah. Dia datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Masya Allah. Ya. Dulu pernah saya mengasuh radio. Di radio ini saya kebagian sesi tanya jawab Ramadan. Dan sebelum Ramadannya sehari seminggu sekali. Ya, sesi tanya jawab. Atau memang acara radionya ini hanya tanya jawab Islam. Hari pertama, kedua sepi. Ya, atau hari pertama itu diprediksi sepi. Terus kemudian saya minta ikhwan-ikhwan. Ya ikhwan, saya bagikan pertanyaan. Saya bagikan, saya tulis dan saya sudah siap jawabannya. Beberapa pertanyaan saya bagikan kepada ikhwan, saya berangkat ke radio, tolong telpon dan bertanyalah seperti apa yang saya bagikan tadi. Masya Allah. Ya, saya jawab telpon Ustaz. Oh ya, saya jawab. Ya, dalilnya, ayatnya, hadisnya, perkataan ulama, Masya Allah. Kedua begitu seterusnya. Satu hari, dua hari. Hari ketiga, keempat sudah stop. Itu jalan sendiri. Masyarakat bertanya, kita kewalahan luar biasa. Ya luar biasa kita kewalahan. Pak tolong jeda, jeda. Kita kan harus buka referensi. Waktu itu gak ada internet, gak ada apa. Ya, waktu itu manual sekali, manually sekali. Ya, kita bawa kitab satu tas. Kadang istri saya ikut, Mi tolong carikan istri Ana dari pesantren dulu di Al-Hikmah. Bukain ini, bukain ini. Ya bab ini, bab itu, bab ini, bab itu. Itu di waktu-waktu jeda iklan. Ya, ada iklan tapi syar'i memang, iklan sarung, iklan apa. Buka iklan. Buka kitabnya. Oh ya, baru jawab. Baru jawab seperti itu. Masya Allah. Sampai akhirnya kewalahan luar biasa. Ya. Artinya apa? Syahid atau pelajaran dari kisah ini atau dari kejadian ini, Jibril atau kejadian saya ini, bahwasanya kita bisa saling belajar dengan pertanyaan. Meskipun kita sudah tahu. Meskipun kita sudah tahu. Dan itu Masya Allah, apa namanya, instan sekali. Ya, instan sekali. Daripada memang kita mengumpulkannya pengetahuan itu dari satu gilaf istilahnya para ulama ke gilaf yang lain. Meskipun itu yang manhaji, meskipun itu yang dituntut, meskipun itu yang dituntut. Yang dituntut itu apa? Kita baca kitab dari awal sampai akhir. Pindah kitab lagi dari awal sampai akhir. Pindah kitab lagi dari awal sampai akhir. Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Syukur-syukur bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu mungkin ya. Ada yang pernah tamat kitab tauhid? Gak ada. Ya, kitab tauhid, ya Fathul Majid misalnya. Ibu-ibu, ayo kita habiskan dalam 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan kumpul. Ya. Itu biasa dulu saya di SMA, saya di apa anak-anak SMA Rohis atau di mahasiswa, ya. Alhamdulillah dulu pernah membina Rohis di atas manhaj salaf, kita kasih materi, ya, nanti diskusi. Kasih materi, nanti diskusi. Artinya 2 bulan dia datang ke diskusi harus tamat buku tersebut. Ya, dan ilmu nambah terus, ilmu nambah terus. Dan ada yang maksa. Ya. Biasanya grup itu kan maksa. Materi dikirim, dibaca, nanti dites dan seterusnya. Ya. Kalau kita grup kita enggak bisa seperti itu, antum bisa ya di antara antum yang sudah kenal, ya sudah baca, nanti didiskusikan dan tentunya ada narasumbernya. Ya tidak ngawur, oh kayaknya seperti ini mas, kayaknya enggak, repot ini. Harus ada narasumbernya. Maksudnya seperti ini, ya kan? Tawasul yang bid'ah seperti apa? Tawasul yang syirik seperti apa? Kenapa namanya sama-sama tawasul? Terus mana yang diklaim tawasul syirik, tawasul mana yang disebut tawassul, yang diklaim sebagai tawassul padahal itu bukan tawassul, seperti itu. Ya itu kan agak ribet kadang-kadang, kita enggak tahu. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar sharing saja, kita kedatangan kita untuk sharing pengalaman atau apa bagaimana kita mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Dan tentunya semuanya ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Pasti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Yang di dunia antum dengan penampilan seperti itu, dengan seperti penampilan antum sekarang ini, ana yakinlah ibu-ibu ya, mas-mas ikhwan di sini, kalau ke bandara misalnya, kalau ke stasiun misalnya, sholat jamaah, antum yang didorong-dorong di depan, ayo mas, masya Allah, itu kemuliaan, masya Allah. Tapi itu di dunia ya, di dunia ibu-ibu juga seperti itu, jilbabnya besar, masya Allah. Mesti ditanya seperti itu, sholat di depan terus, masya Allah lah, mesti ditanya, anaknya sekolah di mana deh, ini jadi contoh nanti anaknya, ibunya juga kadang-kadang nggak sengaja ajarin saya ngaji mbak, seperti itu. Ya itu pengalaman istri saya kan, ya kalau pengalaman ummahat di sini saya kira nggak jauh beda lah, ya saya kira nggak jauh beda. Ya, ada yang Aisyah lewat. Aisyah siapa, Mi? Oh, taunya yang di film. Oh, masya Allah. Ya paling kayak gitu. Ya pengalamannya enggak jauh beda, saya kira. Di kampung ditanya-tanya, kadang-kadang ditanya masalah agama, macam-macam. Itu kemuliaannya di sisi manusia di dunia. Dan ini sebenarnya memacu kita untuk apa? Untuk terus-menerus belajar. Dan yang saya tekankan tentunya adalah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana terus kemudian ilmu yang terus-menerus kita kumpulkan ini bisa memuliakan kita di sisi Allah? Kalau kemuliaan kita di sisi manusia itu aksioma, pasti. Ya, meskipun ada nanti yang nyinyir, ada yang apa, yang memuliakan itu pasti ada. Ya, masya Allah. Tetapi bagaimana kita mengolah ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi kemuliaan? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, jadikan paradigma kamu berpikir, kalian berpikir dalam menuntut ilmu, mindsetnya adalah ibadah. Ya, dimensinya akhirat, bukan dimensi dunia. Ya, segala sesuatu ibadah tentunya semuanya dimensinya adalah akhirat. Ya. Enggak ada yang ibadah punya dimensi dunia. Ada, itu efek saja. Bisa dapat, bisa enggak. Ya, bisa dapat, bisa enggak. Tapi semuanya adalah melangit semua. Ya, membuminya bagaimana? Itu terserah nanti. Ya, efek selanjutnya. Kayak sodako, salahnya sebelum sodako kita sudah ditargib, sudah diiming-imingi pahala dunia, keuntungan dunia. Ya kemarin kan ribut, ada yang komplain. Ini gimana nih? Sampai diadukan ke polisi, bayangkan. Ustadznya yang menjanjikan ganti sodako di dunia 10 kali lipat, ternyata setelah sodako tak terganti sedikit pun. Masya Allah. Oh, kurang ikhlas, harus ditambah. Ditambahin sama dia, tidak terganti juga sedikit pun. Komplain dia, lapor polisi. Masya Allah. Ustadznya dilaporkan polisi, salah ustadznya. Orang itu ibadah, diminta, yang diminta pahala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ujuk-ujuk di awal mengiming-imingi pahala dunia. Betul-betul salah. Dia kena batunya. Dikomplain dan dituntut oleh jamaahnya. Masuk ke delik aduan di kantor polisi. La haula wala quwata illa billah. Aneh-aneh zaman sekarang ini. Ya. ada memang ya hasil-hasil atau efek dunia yang saya terangkan di atas, tetapi itu efek samping. Semuanya jika dituntut, kata Syekh Bakar Abu Zaid, adalah ibadah, maka dimensinya adalah akhirat. Maka syaratnya ibadah ada dua untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala: ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas wal mutaba'ah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Kita enggak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa lirasulihi fahijratuhu lillahi wa lirasulihi. Waman kana hijratuhu limalin yusibha au liimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya untuk mencari dunia, kalau hijrahnya untuk mengejar wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan tujuan yang ia dapatkan, yang ia inginkan. Tetapi bagi yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin menerangkan bagaimana mengolah niat yang ikhlas ini. Ya, bentuk niatnya yang disebut niat ikhlas itu bagaimana? Diejawantahkan dalam niat yang bagaimana disebut itu adalah niat yang ikhlas, gitu loh. Lebih rinci lagi Syekh Utsaimin menyebutkan merincinya dalam 4 perkara. Saya tambahkan nanti 5. Yang pertama kata beliau, kita tidak mencari ilmu kecuali imtisalu amrillah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu perintah Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'alam itu kan perintah. Ada yang belajar bahasa Arab ya, i'lam. Itu kan fi'il amr, perintah. Ketahuilah, belajarlah kalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari tahu, kita harus belajar. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam hadis yang lain. Perkara yang kedua, kata Syekh Utsaimin, salah satu atau bentuk keikhlasan kita menuntut ilmu, niatilah hifdzu syariatillah. Niatilah dalam menuntut ilmu itu kita mengawal, menjaga syariat Allah. Subhanallah. Ini berat ya, karena ilmu yang dituntut harus benar sumbernya, Al-Qur'an, As-Sunnah, betul-betul difahami betul oleh yang difahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Sanadnya jelas nyambung ke sana. Ya. Hifdzu syariatillah. Li'anna hifdzu syariatillah yakunu bita'allum. Karena menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari mencari ilmu. Yang ketiga, niatilah kita ketika mencari ilmu, kata Syekh Utsaimin, himayatus syariati wa difa'i anha wa difa'u anha. Ketika kita mencari ilmu, niatilah kita sedang menjaga syariah ini dan mempertahan. Difa' itu menjawab segala tuduhan, tantangan dari luar, mempertahankannya. Ya, jadi memang harus benar-benar ilmu itu sampai kepada derajat antum kalau ada orang ngomong nggak enak bisa jawab. Masya Allah. Kalau belum sampai situ memang diem saja sudah, daripada kemakan lebih baik diem. Ya, aduh, ini repot ini. Ya, diem. Tetapi dituntut sebenarnya sampai pada derajat itu. Balighu anni walau ayah. dikatakan oleh para ulama, balighu anni itu maksudnya fahami hujahnya dalam satu perkara baru disampaikan. Ya, betul-betul menguasai ini perkara ini. Misalnya kita sebut perkara A bid'ah, betul-betul dalil apa dan seterusnya kita kuasai, argumen kita kuasai, baru kita sampaikan. Mas, ini enggak boleh sebenarnya. Ya apa enggak boleh? Itu kata orang Surabaya. Ya apa Mas enggak boleh? Mana Rasulullah mengajarkan seperti itu? Ya kan baik. Dan seterusnya kan akhirnya ada dialog dan antum siap gitu loh. Ya. Kalau belum siap, jangan sembarang ngomong bid'ah itu Mas. Waduh, repot itu. Langsung dimakan itu. Bid'ah, bid'ah. Baru ngaji kemarin sudah bilang bid'ah. Waduh. Pas kita enggak bisa menjawabnya. Kalau bisa menjawabnya kan enak. Itu sampai derajat ketiga atau derajat jenis yang ketiga kata Syaikh Utsaimin, himayatu syari'ati wa difa'u anha. Mempertahankannya, menjelaskannya. Yang keempat, yang terakhir yang dari beliau adalah ittiba'u syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita diterima ibadah kita kecuali kalau kita mengikuti syariatnya. Itu urgensinya kita belajar maksudnya. Urgensinya kita belajar, pentingnya kita belajar ibadah kita itu di atas sunnah. Ibadah kita itu diterima. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu lillah, orang-orang yang ikhlas, wa huwa muhsin, dan ia muhsin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu, baru mereka dikasih ajruhu, dikasih pahalanya. Kalau enggak syarat yang dua tadi enggak ada, enggak dikasih pahalanya. Falahu ajruhu, apa ajrunya, apa pahalanya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka itu ya tidak takut hari yang akan datang, hari hisab, walahum yahzanun, dan hari-hari yang lalu itu mereka enggak sedih dari musibah-musibah. Itu salah satu pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi yang pertama, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Perkara yang kelima yang dinasihatkan oleh para ulama meniatkan kita mencari ilmu itu, kalau kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan oleh para imam, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Jadi tujuannya memang mengangkat kebodohan kita, orang lain, anak-anak kita, istri kita. Istri kita kadang-kadang gak ikut nunggu-nunggu hasil apa yang kita bawa. Antum catat faedahnya, kasihkan ke istri. Istri ketik, rajin banget Mi, kirim ke grup, masya Allah ya. Luar biasa kajian suami istri, kerjasama luar biasa itu. Ada gak model seperti ini, suami istri seperti ini? Bikin di grup kita. Suaminya nyatet, istrinya nanti ngetik, belajar semua. Di-upload, punya Facebook, punya grup WA, diposting, masya Allah. Kadang-kadang kita nunggu-nungguin siapa yang meringkas tadi perkataan. Ditunggu-tungguin, gak ada, semuanya saling nunggu. Masya Allah. Ya Allah, di kalangan asatidzah sama seperti itu. Kita kan kadang-kadang belajar, datang para ulama, kita mesti ya kayak kemarin daurah, beberapa kali daurah para ulama datang dan bicara di depan para asatidzah, memberikan ilmu lagi, tambahan ilmu. nanti ada yang mencatatnya. Ternyata semua nunggu. Faedahnya tadi apa? Saling tanya semua. Oh, ternyata memang harus ditunjuk satu orang. Jadi notulen. Masya Allah. Kadang-kadang karena masyayikh kita faham, tapi kan orang lain pengen tahu. Ya, bukan untuk diri kita, kata para ulama. Ya raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, dari diri kita dan orang lain. Orang lain juga pengen dengar, pengen tahu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba hamilil ilmi ila man afqah minhu. Kadang-kadang ya, para pembawa ilmu itu membawa ilmu kepada orang yang lebih paham dari dirinya. Ya, lebih pintar dari dirinya. Dia nyatut, mi ini mi, diketik. Uminya baca, diketik. Dia lebih paham. Masya Allah. Saya sering begitu sama istri saya. Cuman istri saya tugasi perkara-perkara duniawiyah memang. Mi cari artikel kesehatan, mi. Mi cari artikel apa namanya, herbal dan seterusnya. Ya, saya baca nimi diringkas atau apa. Baru setelah ada kejadian apa, saya kaget. Masa begitu? Iya. Kan kemarin sudah ditulis. Kan kemarin sudah diringkas. Oh, masa iya? Iya. Aduh. Ini gurunya sama muridnya, pinteran muridnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, cobalah ada semacam apa namanya, teknik atau ta'awun yang bagus untuk bisa saling memberikan manfaat, ya, baik di grup atau baik di kajian-kajian atau di dunia apalah, dunia ilmu. Dan mudah-mudahan ini sangat sangat bermanfaat, ya. Dan semuanya ada di pikiran saya, cuman memang keterbatasan waktu, keterbatasan keinginan, kemampuan dan lain sebagainya, ya, keterbatasan kesibukan dan lain sebagainya, ya, ngajar pagi, siang dan seterusnya, anaknya sudah 5, meskipun istri baru 1, anaknya sudah 5, kan repot juga, ya. Saya bilang kalau istrinya 2 mungkin agak ringan, ada yang tambah repot, Bi. Oh gitu, iya, tambah repot. Wah, bahaya ini. Jadi memang gimana ya, yang muda-muda ini Masya Allah ya, atau yang baru nikah, yang masih pacaran-pacaran ya, pacaran dalam tanda kutip, tapi sudah nikah, itu paling semangat biasanya. Mi catet mi faedahnya, diposting, dicatet, diposting, Masya Allah, disebarkan. Itu luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semoga bermanfaat. Dan tentunya yang inti dari itu semua, ya, bahwa kemuliaan di sisi Allah lah yang paling kita cari. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang alim, mengetahui agamanya, yang bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, kata para ulama, kalimat firman Allah Subhanahu wa taala di atas. Hanyalah orang-orang yang berilmu saja yang bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang berilmu bisa saja ia tidak takut sama Allah. Tapi hanya orang-orang yang berilmu yang bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak berilmu, pasti dia enggak bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat sharing kali ini. Dan bagi kami tentunya dan bagi hadirin sekalian, Semoga ta'aruf dan materi yang tidak seberapa ini bisa menjadi semangat kita senantiasa beramal islami dan memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.